Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan mengenai su'abul iman, cabang-cabang iman dari kitab Qomi' Turyan ala mandumati syu'abil iman karya Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Namun sebelum kita jelaskan, ada catatan tambahan yang ingin kita sampaikan. Kemarin kita bahas tentang ta'zimul Qur'an wahtiramuhu, menghormati Al-Qur'an. Maka salah satunya disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di antara bentuk menghormati Al-Qur'an adalah wa alla yuqra'a fil aswaqi wa fi mawatinil laghati wal lahwi. Tidaklah membaca Al-Qur'an di pasar, demikian juga di tempat-tempat yang di sana ada suara gaduh, teriak-teriak, suara-suara keras, wal lahwi dan hal-hal yang melalaikan. Maka yang dimaksudkan dengan tidak boleh membaca Al-Quran di pasar, di tempat jual beli, nanti di pasar, kemudian di book fair, di muslim fair, dan di mall dan sebagainya, yang dimaksudkan adalah membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Yang dimaksudkan adalah tidak boleh membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Sebagaimana ingin saya bacakan penjelasan yang ada di fatwa Islam Web di judul bab di judul fatwa yunazahul Quran an ayuqra'a fi amakini tasawuk, ya, andainya Al-Quran dibersihkan dari dibaca di tempat-tempat perdagangan atau pasar. Wa amma raf'u sautil midya' aw musajjil bil Qur'an fil aswaq wal mahallat at-tijariyah faqad nassa ba'dul ulama 'ala hurmati raf'i sauti bil Qur'ani fil aswaq allati yunada fiha bil bai'. Berkenaan dengan suara keras berisi radio atau alat perekam recorder Qur'an di pasar dan tempat-tempat perdagangan, maka sebagian ulama telah menegaskan haramnya bersuara keras fil aswaq, membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras di pasar, yaitu tempat di mana di sana terjadi transaksi jual dan beli. Wa 'allalu dzalika anna fihi imtihanan lil Qur'an, dan mereka menjelaskan kenapa itu tidak boleh, karena itu adalah bentuk pelecehan terhadap Al-Qur'an. Misalnya dijumpai keterangan di kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Mufli Al-Hambali, di sana disampaikan faslun fil qura'i fis suqi wa ikhtilafi halil qari' wa sami'in fihi, fasal tentang masalah membaca Al-Qur'an di pasar. Beliau katakan qala Ibnu Aqil fil Funun, Ibnu Aqil Al-Hambali di kitabnya Al-Funun mengatakan qala Hambalun, Hambal mengatakan kam min qaulin wa af'alin takhuju makhaja ta'ati indal ammah wa ya ma'thamun minallahi subhanahu indal ulama. Betapa banyak sejumlah ucapan dan perbuatan yang itu dinilai taat oleh orang awam, padahal sebenarnya itu satu hal yang bernilai dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini diketahui oleh para ulama. Dan beliau katakan mislul qira'ati fi aswaqin yusihu fiha ahlul ma'ash bin nida' wal bai' wala ahlu suqi yumkinuhum as-sama' dhalika imtihanun. Maka contoh yang dianggap sebagai amal kebajikan namun itu adalah dosa, yang diketahui oleh para ulama adalah al-qira'atu fil aswaq, adalah membaca di pasar. yang di tempat tersebut orang-orang pada teriak-teriak untuk melakukan transaksi tawar-menawar, jual-beli. Demikian juga orang-orang yang di pasar pun tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran karena sibuk dengan adanya suara-suara yang lain. Maka ini dinilai sebagai ma'zam, dinilai sebagai satu hal yang bernilai dosa. Alasannya wadzalika imtihanun, karena itu adalah bentuk melecehkan dan merendahkan Al-Quran, dibaca dengan suara yang keras atau kemudian disetel dengan suara yang keras di tempat di mana orang tidak menggubris sama sekali Al-Quran karena sibuk dengan transaksi jual belinya, obrolannya dan yang lain. Demikian juga disebutkan di kitab Matalib Ulin Nuha Sarah Ghoyatul Muntaha Fikih Hambali wa karihaha ail qira'ata Ibnu Aqilin bi aswaqin yunada fiha bi bai'. Dan Ibnu Aqil itu memakruhkan membaca Al-Quran di pasar di mana di sana ada suara-suara teriakan, ajaan untuk yaitu tawar menawar jual beli. Wa haruma raf'u sautil qari' biha ay bil qira'ati bi aswaqin ma istighalihim ahi ahli suqi bi tijaratin wa adam istima'ihim lahu. Maka kalau Ibnu Aqil berpandangan membaca semata-mata membaca Al-Quran di pasar satu hal yang makruh dan derajatnya sampai haram ketika bacaan tersebut dengan suara yang keras, dan haram bersuara keras membaca Al-Quran bi aswaqin di pasar, di tempat jual beli, ini bahasa kita mall, bahasa kita expo, bahasa kita fair dan yang lain. Bi aswaqin, di tempat jual beli di pasar, ma'astighalihim, padahal orang-orang yang di pasar tersebut sibuk dengan perdagangannya dan tidak mendengarkannya. Di Sarah Al-Muntaha dikatakan la yajuzu raf'u sauti bil Qur'an fil aswaqi ma'astighali ahliha bitijaratihim wa adam istima'ihim lahu. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan suara keras di pasar, ya, di mana orang-orang di pasar itu sibuk dengan perdagangannya dan tidak mendengarkan Al-Quran. Alasannya lima fihi minal imtihan, karena membaca Al-Quran dalam kondisi semacam ini di tempat seperti ini itu dinilai sebagai bentuk perendahan, merendahkan Al-Quran. Maka intinya pasar adalah tempat orang bersuara keras untuk tawar-menawar, dan di zaman ini ditambah dengan tempat banyak perempuan yang kemudian buka-buka aurat dan yang lain. Maka wal-Qur'anu munazzahun ayyuqra'a fi mislihi hadil mawadi', maka selayaknya Al-Qur'an disucikan dan dibersihkan dari dibaca di tempat-tempat yang tidak layak semacam ini. Ya, maka yang dimaksudkan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala yang mengatakan di antara bentuk menghormati Al-Quran adalah tidak membaca Al-Quran di pasar, di tempat jual beli, ya, dan dikiaskan dengan pasar, semua tempat di situ suara gaduh ramai, ya, dan orang sibuk dengan obrolannya sendiri. Ini yang dimaksudkan adalah membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Ataupun seorang penunggu toko di pasar, kemudian dia ngambil mushaf, baca lirih untuk dirinya sendiri di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah keramaian dia berzikir dengan suara yang lirih untuk dirinya sendiri, maka itu tidak mengapa. Namun ketika dengan suara yang keras, padahal orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menyimak, maka ini yang dilarang. Dan tadi ditegaskan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali bahasa ini satu hal yang hukumnya haram. Di alasannya karena itu imtihan bil-Quran, melecehkan dan menghina Al-Quran. Firman Allah yang mulia dibaca di tempat semacam ini tidak dipedulikan, dicuekin karena orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kemudian Kita lanjutkan di halaman 16, paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir kemarin belum kita baca. Paragraf ini berkenaan dengan bait yang jadi dasar, yaitu yang ada di halaman 14. Watlub li ilmin thumma laqinhu alwara, azim kalama rabbi watuhur tu'samu. Agungkanlah firman Allah, watuhur, dan bersucilah tu'samu, anda akan terjaga. Maka qaulun nadhim, ucapan nadhim tu'samu, mimnya di dhamma, wahuwa bi idmaril mubtada'i, di sini ada mubtada' yang tidak dinampakkan. Ya, dan tu'samu di sini fi mahalli jazmin, mahalnya adalah jazm karena jawab amar. Fataqdiru, maka takdir jika mubtada'nya mau kita munculkan, fa anta tu'samu. Itu tu'samu minal bala, maka anda akan terjaga dari bala. Karena tohar, karena bersuci dan berwudu, itu menghalangi hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innal wudu'a as-saliha yutridu angka syaitana. Sebenarnya wudu yang benar itu akan bermanfaat mengusir setan. Kemudian kita qala nadhim rahimallahu ta'ala, salli salata wa zakki malaka summa sum wa'kuf wa hujja wa jahidanna fatukramu. Salli salata, kerjakanlah salat, wa zakki malaka, bayarlah zakat untuk hartamu, kemudian berpuasalah, wa'kuf dan iktikaflah, wa hujja dan berjihadlah, wa jahidanna dan berjihadlah, fatukramu, niscaya anda akan dimuliakan. Maka penulis nadhim menyebutkan dalam bait ini 6 cabang iman. Maka kita katakan sesuai dengan urutan yang telah lewat, cabang iman yang ke-21 adalah ityanu salatil khamsi fi awqatiha, adalah mengerjakan salat 5 waktu pada salat 5 kali dalam sehari semalam, fi awqatiha, di waktunya masing-masing. Dan sholat itu dikerjakan kamilatan, secara sempurna. Di sini dikutipkan ada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamul imani, tanda iman atau rambu iman adalah sholatus sholat. Faman faraha laha qalbuhu, maka siapa yang mencurahkan hatinya seluruhnya untuk sholat, wa hafadha alaiha, kemudian dia menjaga salat, yaitu mengerjakan salat bihududiha, dengan batasan-batasannya, fa huwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Ya, namun saya sudah berupaya untuk sedikit mencari hadis ini, namun saya tidak temukan. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanda orang yang beriman dan munafik. Faqal, maka Nabi mengatakan, innal mu'mina himmatuhu fi salati wa siyami wal ibadati. Sebenarnya orang yang beriman, maka yang dia pikirkan adalah salatnya, puasanya dan ibadahnya. Wal munafiku himmatuhu, sedangkan orang munafik, maka yang dia pikirkan, yang ada dalam pikirannya adalah fitu'ami wa syarabi kalbahimati, adalah makan dan minum seperti binatang ternak. Hadis ini terdapat di Ihya, di kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi di tahrij beliau untuk hadis-hadis Ihya Ulumuddin mengatakan, lam ajid lahu asla, aku tidak menjumpai sanad untuk hadis ini. Namun Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan, wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala, meskipun secara makna dia benar. Dan secara sanad, kata Al-Hafidh Al-Iraqi, saya tidak jumpai sanadnya, meskipun makna kandungan kalimat ini adalah benar berdasarkan didukung oleh firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang kafir dan orang munafik itu orang kafir, maka mereka bersenang-senang dan makan sebagaimana makannya binatang, dan nerakalah tempat tinggal mereka. Ya, demikian juga As-Subki mengatakan tentang hadis ini, lam ajid lahu isnada, saya tidak menjumpai sanadnya. Ya, meskipun maknanya benar itu bahasanya orang kafir yang dipikirkan adalah hanya kenikmatan duniawi, makan dan minum seperti binatang. Sedangkan orang yang beriman, maka yang dia pikirkan adalah mewujudkan maksud tujuan dia diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dia jadikan dan dia tempatkan sebagai sarana untuk beribadah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang iman yang ke-22 adalah membayar zakat yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya biniatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Wahia dan niat tersebut adalah seorang itu berniat dengan hatinya untuk menunaikan zakat yang fardu. Wa laisa alaihi ta'yinul amwali, dalam niat tersebut dia tidak harus menegaskan harta yang dia bayarkan. Kalau dalam sholat, maka niat itu wajib ta'yin, saya mau sholat, dalam hati itu ditegaskan bahwasanya sholat yang dikerjakan adalah dua rakaat ini adalah sholat subuh dan bukan sholat qabliyah subuh misalnya. Adapun niat di dalam hati ya, ketika membayar zakat tadi disampaikan tidak harus ada ta'yin penegasan bahasanya saya membayar zakat dengan duit ini. Namun yang penting adalah zakat al-fardhi ini adalah saya bayarkan untuk menunaikan zakat yang wajib. Fa idza malaka nisaban minadz dzahab, maka jika seorang itu memiliki harta sampai nisab berupa emas, perak, mawasih hewan ternak atau biji-bijian, wasimar dan hasil perkebunan, semisal an-nakhl yaitu korma, demikian juga al-karam yaitu anggur, wajib alaihi ayat fa'a zakatiha, maka wajib baginya untuk membayarkan zakatnya yang ditujukan ke dalam untuk 8 golongan yang ada dalam surat Al-Maidah, dalam surat At-Taubah, atau kemudian orang-orang yang ada di antara 8 golongan itu, semacam fakir dan miskin, demikian juga musafir yang disebut di Al-Quran dengan sebutan Ibnu Sabil, dengan pengertian musafir yang yahtajuna limu'natis safari, orang yang memerlukan untuk biaya safar. Demikian juga di antara yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah gharim, dan di sini didefinisikan gharim dengan pengertian alladzi irtakabathum ad-duyunu, yang dia itu ditimpa oleh utangnya, artinya dia tidak bisa, hartanya, asetnya itu habis untuk membayar utangnya, artinya dia tidak mampu untuk membayar utangnya, dan dia berhutang tersebut karena untuk melakukan ketaatan atau untuk melakukan hal yang mubah. Adapun jika dia berhutang karena judi, karena maksiat, maka itu tidak termasuk gharim yang berhak mendapatkan zakat. Ya, maka di antara cabang iman adalah membayar zakat. Dan zakat yang merupakan zakat yang dimaksudkan di sini adalah zakat harta, dan zakat harta inilah yang dimaksudkan dengan rukun Islam. Salah satu rukun Islam dalam membayar zakat, dan yang dimaksud dengan rukun Islam, salah satu rukun Islam bayar zakat adalah zakat mal dan bukan zakat fitrah. Dan bukan zakat fitrah. Zakat fitrah bukanlah termasuk zakat yang merupakan rukun Islam. Dan disampaikan di sini bahwa kemudian dikutip di sini satu hadis, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif, meskipun banyak para ulama yang menilai maknanya adalah benar. Makhalatat az-zakatu malan qattu illa ahlakathu. Ya, tidaklah harta zakat yang harus dibayarkan itu bercampur dengan harta yang lain, kecuali harta zakat tersebut akan menghancurkan harta yang jadi campurannya. Ya, maka di antara hal yang wajib diperhatikan dalam masalah membayar zakat adalah zakat itu wajib segera dibayarkan dan disalurkan begitu jatuh temponya tiba. Ketika genap satu tahunnya misalnya tanggal 1 Syaban, maka selayaknya pada tanggal 1 Syaban tersebut yang menjadi kewajibannya itu sudah dibayarkan di hari itu. Di hari itu, sehingga tidak tertunda dan mundur sampai hari tanggal kedua atau tanggal yang ketiga. Kecuali jika memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, karena ada kesibukan sehingga dia tidak bisa menyalurkan zakat di tanggal jatuh tempo, maka boleh ditunda beberapa waktu lamanya sehingga dia sampai dia punya waktu longgar untuk mendistribusikan zakat yang menjadi kewajibannya. Dan saat itu ketika pembayaran dan distribusi zakat itu ditunda, maka ada kewajiban untuk memisahkan, ada keharusan untuk memisahkan duit zakat yang wajib disalurkan tidak dicampur dengan harta yang lain. Maka perlu ada amplop khusus yang di situ untuk menyimpan duit zakat yang harus dibayarkan sehingga tidak tercampur dengan harta yang lain. Karena harta zakat ketika bercampur dengan harta yang lain itu akan membinasakan dan menghancurkan harta yang lain yang kecampuran dengan harta zakat. Kemudian cabang iman yang ke-23 adalah puasa Ramadan. Bentuknya adalah meninggalkan berbagai macam pembatal di hari-hari puasa. Biniatin dengan pasang niat sejak waktu malam, lito'atil maula, niatnya untuk taat kepada Allah. Dan puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan orang yang sah puasanya adalah orang yang terbebas dari haid dan nifas, dan kondisi melahirkan di sepanjang hari. Ya, fi jami'il yaum, sepanjang hari tersebut. Seandainya 5 menit sebelum tenggelam matahari keluar darah haid. Ya, 5 menit sebelum tenggelamnya matahari keluar darah haid, maka puasa yang dikerjakan sebelum itu tidak sah. Karena untuknya sahnya puasa tadi disampaikan bersih dari haid dan nifas fi jami'il yaum, sepanjang hari. Ya, sepanjang hari. Ya, seandainya setelah terbit fajar dia punya darah haid cuma 5 menit saja. Habis terbit fajar, habis itu berhenti dan sudah berakhir haidnya. Ya, maka tidaklah sah niat puasa dan puasa bagi wanita ketika itu. Kenapa? Karena 5 menit awal dia masih punya darah haid, meskipun setelah itu darah berhenti. Karena disyaratkan untuk sahnya puasa sepanjang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari tidak ada darah haid. Maka jika ada darah haid 5 menit pertama atau muncul darah haid di 5 menit yang terakhir, maka puasa di hari itu adalah puasa yang tidak ada nilainya. Demikian juga arus minal irma wasakari fi ba'dihi. Demikian juga dari pingsan dan mabuk di sebagian hari. Maka di sini disampaikan oleh penulis atau pensyarah bahwasanya pingsan itu dinilai sebagai salah satu pembatal puasa atau penghalang untuk sahnya puasa. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa beliau contohkan kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum, wal jima' dan hubungan suami istri. Demikian juga termasuk pembatal puasa adalah surbi dukhan al ma'rufi, adalah merokok yang telah dikenal. Maka termasuk pembatal puasa adalah merokok. Di antara alasan kenapa merokok itu membatalkan puasa karena dia adalah minum. Ya. Karena merokok itu bahasa Arabnya surbit dukhon, ya, minum asap. Ya. Ya. Dan pada awalnya kaum muslimin tidaklah mengenal rokok. Rokok baru dikenal oleh kaum muslimin di abad 10 Hijriah. Fa idza akala aw syariba nasiyan, maka jika seorang itu makan atau minum karena lupa, kalau dia puasa, maka puasanya itu sah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan minum kepadanya. Ya, ini penjelasan-penjelasan ini adalah kutipan dari perkataan As-Suhaimi di kitab Lubab Bittalibin. Kemudian selanjutnya cabang iman yang ke-24 adalah i'tikaf. Wa walubsu bi masjidin bi niyatihi. I'tikaf definisinya adalah berada di masjid dengan niat i'tikaf. Dan i'tikaf itu dianjurkan di sepanjang waktu, meskipun waktu tersebut adalah waktu yang makruh dan terlarang untuk sholat. Akan tetapi haram hukumnya i'tikaf bagi perempuan dan budak, kecuali mendapatkan izin dari suaminya, atau kalau budak dari tuannya. Wa in soha, meskipun i'tikafnya sah. Maka seorang wanita yang i'tikaf tanpa izin suaminya, nikah tanpa izin suaminya, di sini dikatakan i'tikafnya sah, namun dia berdosa dan melakukan hal yang haram karenanya. Ya, karena yang dilakukan itu haram, maka boleh bagi suami, demikian juga boleh bagi pemilik budak untuk mengeluarkan istrinya ataukah budaknya dari masjid, ya, dipaksa untuk digandeng kemudian pulang, ya, hukumnya boleh. Wa arkanuha arba'atun, dan rukun i'tikaf di sini sampaikan ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang niat ini nih dimunculkan bergandengan dengan keberadaan di masjid. Fala takfir, maka tidak cukup. Ya, manakala niatnya itu saat masuk masjid, wawa sair, dalam kondisi berjalan. Harus setelah berada di masjid, ketika itu barulah pasang niat i'tikaf. Dan wajib berniat fardu atau nadar fil i'tikafi al-mangduri, jika i'tikafnya adalah i'tikaf yang nadar. Maka i'tikaf itu hukumnya sunnah dan tidaklah wajib kecuali dengan nadar. Dan ketika seorang itu melaksanakan i'tikaf nadar, maka niat yang dimunculkan di dalam hati adalah boleh dua pilihan. Jadi disampaikan boleh ada dua pilihan. Yang pertama adalah niat, ya, i'tikaf wajib. Atau langsung ditegaskan niat beri'tikaf, i'tikaf nadar. Maka baik yang pertama ataukah yang kedua, dia telah tergolong melaksanakan nadarnya untuk i'tikaf. Kemudian yang kedua, kata beliau, rukun i'tikaf yang kedua adalah masjidun khalisun. Tempat untuk i'tikaf itu adalah masjid yang murni masjid. Fala yakfi al-musya', maka tidaklah cukup tempat yang tidak jelas, ya, masjid ataukah bukan, ya, semisal apa, halaman masjid atau kemudian teras masjid. Maka dia musya', tidak murni masjid. Bi khilafi fitahiyah, lain halnya dengan tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid di teras masjid tidak mengapa. Ini, tidak harus yang bagian yang itu murni masjid. Namun i'tikaf dikatakan harus di bagian masjid yang itu jelas-jelas masjid. Kemudian syarat, kemudian rukun yang ketiga adalah lubsun, adalah berada di masjid. Ini, lubsu qadrin yusama ukufan ay ikomatan, yaitu berada di masjid sekadar dengan satu ukuran yang bisa disebut i'tikaf atau bisa disebut iqomatan, tinggal dan berada di masjid. Walau bila sukunin, meskipun tanpa ketenangan. Bihaisu yakunu zamanuha fauqa zamani tumakninati. Dan definisi, maka minimal untuk disebut iktikaf, kata beliau, bihaisu yakunu zamanuha, yaitu waktu iktikaf tersebut lebih lebih dari zaman tumaknina. Lebih dari zaman tumaknina, yaitu tumaknina dalam sholat. Dan tumaknina, seorang itu dikatakan tumaknina dalam fikih Syafi'i manakala dia ketika dia bersujud dalam waktu yang cukup untuk membaca bacaan yang bacaan minimalis ketika sujud, yaitu satu kali. Misalnya rukuk, itu dikatakan rukuk yang tumaknina ketika dia posisi rukuk meletakkan wajahnya atau dahinya di tempat sujud dan dia berada dalam posisi itu seukur membaca subhana rabbiyal a'la satu kali. Nah, itu kadar tumaknina. Nah, minimal iktikaf kata beliau adalah manakala waktu dia, waktu orang tersebut berada di masjid, di atasnya kadar tumaknina. Ini kadar tumaknina. Maka kalau tumaknina itu anggap saja setengah menit misalnya, nah, lebih dari itu satu menit itu sudah bisa disebut iktikaf. Dan ini menurut pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahasanya tidak ada kadar minimal untuk disebut iktikaf. Ini pendapat Syafi'iyah dan yang lain. Fayakfi taraddud, tadi disampaikan yang namanya iktikaf itu adalah berada di masjid, tidak diharuskan tenang. Tidak diharuskan duduk anteng tenang di masjid. Artinya dia hilir mudik di dalam masjid, itu bisa tergolong iktikaf. Oleh karena itu disampaikan fayakfi at-taraddud, maka cukup untuk dikatakan iktikaf ketika seorang itu hilir mudik di dalam masjid. La al-murur fihi bila lubzin, namun tidak tergolong iktikaf orang yang lewat, orang yang sekedar lewat bila lubzin tanpa berada di masjid. Dia mau jalan dari selatan ke utara kemudian melewati masjid ya, tanpa berada di masjid, maka itu tidak cukup untuk dinilai iktikaf. Dan jika dia berada di dalam masjid meskipun dia hilir mudik muter-muter di masjid tersebut, di dalam masjid tersebut, maka ini sudah tergolong iktikaf. Walau nazar iktikaf, dan seandainya seorang bernazar untuk iktikaf mutlak tanpa menyebutkan berapa lama, kafahu, maka cukup baginya ya, untuk melaksanakan nadarnya sesaat, ya, iktikaf sesaat dengan syarat di atasnya kadar tumaknina untuk rukuk dan yang lain. Kemudian yang keempat, ya, rukun yang keempat untuk sahnya iktikaf adalah adanya orang yang iktikaf, dan syarat agar orang yang iktikaf itu sah iktikafnya, dia muslim berakal dan terbebas dari hadas besar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.